Di situ masih ada Dinar, ada Bulky, ada Ezi keyboard, di drum ada Hayam, dan saya sendiri Sandil. Tepuk tangan buat teman-teman semua di Langsa. Kita nyanyi bareng ya, sebelum hujan, mumpung hujan nih. Siap. 2, 1. Siap. 2, 3, 4. Daripada musik metal lebih baik musik jazz. Daripada musik metal lebih baik musik jazz. Yang keras. Daripada musik metal anak-anak musik jazz. Musik jazz, musik jazz, musik jazz. Daripada musik dansa anak-anak musik jazz. Enakan musik jazz, enakan musik jazz.